Bila itu maumu, tentu akan kupilih yang paling ku sayang, pasti minuman. Hah? Eh, istri salah ngomong. Jikalau begitu, berjanjilah kini, mulai saat ini takkan minum lagi. Baik, Nyonya.